Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang sudah kita baca hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani ketika datang dua orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang satu menyatakan ya Rasulullah ansudukallah illa qadaita bayna bi kitabillah faqala al-khasmul akhar dan yang lain yang bersisi dengannya berkata na'am faqli bayna bi kitabillah wa adhan li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul katakanlah. Kemudian dia bercerita tentang apa yang terjadi terhadap anaknya. Faqala Rasulullah sallam walladhi nafsi biadihi dan seterusnya. Di antara faedah hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Atha'ullah Al-Bassam rahimahullah al-qasamu li ta'yidi sihatil masail muhimmah. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biadi laqdiyanna bainakuma bikitabillah dan seterusnya ini menunjukkan bolehnya bersumpah. Bolehnya bersumpah untuk menegaskan, menguatkan kebenaran masalah-masalah yang penting. Walaupun tidak diminta sumpah, dia bersumpah dengan nama Allah karena masalah disampaikan adalah masalah penting. Ini boleh. Yang berikutnya, ucapan satu di antara mereka inna ibni kana asifan ala hadha fazanam bi imraatihi wa inni ukhbirtu an ala ibni rajma faftalitu minhu imati masatin wa malidatin fasaltu ahlal ilmi. Ya, aku pun bertanya kepada ahlul ilmi. Padahal beliau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata bertanya kepada yang lain, kepada ahlul ilmi. Di sini kata beliau rahimahullah ta'ala yang ke-15 menunjukkan dalil ala sihhati istifta'i ahlil ilmi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ma ba'dah. Boleh dibenarkan minta fatwa kepada orang-orang berilmu baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelahnya. Wa ala jawazi su'alil mafdhul ma wujudi man huwa afdhal minhu. Dan boleh dibenarkan bertanya kepada seorang yang mafdhul, yang ilmunya sisi keilmuan mungkin kurang dibandingkan yang lain, ma wujudi man huwa afdhal minhu, padahal ada seorang lebih afdhal daripada dia ilmuannya. Di sini mereka hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata bertanya kepada yang lain. Dalam keadaan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang afdal minhu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada di satu masyarakat beberapa alim, ya, boleh mereka bertanya kepada salah satunya, walaupun ya sebetulnya ada yang lebih alim darinya. Jawaz soal mafdul mawujudi man huwa afdal minhu. Yang berikutnya, yang ke-16, kata beliau fil hadis, husnul adab ma ahli al-fadl wal ilmi wal kibar wa nadzalika min fiqh. Ya, bagusnya beradab di hadapan atau bersama orang utama, bersama ahlul ilmi, bersama orang tua, dan ini termasuk fiqh, termasuk tanda kefaqihan seseorang, dia memperbagus adabnya di hadapan orang-orang tua, orang-orang yang berilmu dan memiliki utama. Ya, di antaranya adalah ucapan orang kedua ini. Dia bilang, faqdi baina nabi kitabillah wa dhan li. Minta izin untuk menyampaikan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memaparkan permasalahan, beliau minta izin dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk adab, adab kepada ahlul ilmi. Berikutnya kita baca hadis yang ke-345. Berkata Abdullah bin Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Ubaydillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud an Abi Hurairah wa Zaid ibni Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu maqala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil amati idza zanat wa lam tufsad. Nabi SAW ditanya tentang amah. Amah yakni budak perempuan, hamba sahaya wanita. Kalau al-abdu itu hamba sahaya laki-laki, al-amah adalah hamba sahaya yang perempuan. Tentang hamba sahaya perempuan bila berzina, walam tuhsan, dan dia belum menikah. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in zanat fajliduha. Kalau dia berzina maka cambuklah. Thumma in zanat fajliduha. Kemudian jika dia berzina lagi maka cambuk dia yang kedua kali. Thumma in zanat fajliduha, dan jika dia berzina lagi maka cambuk lagi. Thumma bi'uha, kemudian silakan jual hamba saya tersebut, walau bidhafir, walaupun nilai jualnya hanya seutas tali. Ya, dengan harga yang murah. Qala Ibnu Syihab dan Zuhri, wala adri, aku tidak tahu, aba'da tsalitsah aw rabi'ah. Ya, perintah bi'uha, silakan kalian jual, itu apakah setelah kali yang ketiga atau keempat. Wadhafir adalah al-habl, tali. Jadi jual dia, jual dia walaupun senilai seutas tali karena murah, karena termasuk aib pada hamba saya adalah ketika dia berzina sehingga dinilai dengan harga yang murah. Berapa cambukannya? Cambukannya adalah setengah dari orang merdeka. Kalau al-khur 100 kali, adapun amah mamluk itu setengahnya, jadi 50 kali. 50 kali seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-25. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنَ أَتَيْن بِفَحِشَةٍ. Kalau dia, mereka para wanita hamba sahaya tersebut, أَتَيْنِ فَحِشَةٍ بِرْزِنَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, maka atas mereka ya setengah dari hukuman cambukan wanita-wanita yang merdeka 50 kali. Zina berzina 50 kali, berzina 50 kali dan seterusnya. Berkata Syaikh Al-Albasam rahimahullahu taala, al-ma'na al-jimali, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an haddil amah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum cambukan bagi hamba saya perempuan, idza zanat, jika berzina, walam tuhsan, dan dia belum menikah, belum muhsan. Bihaitsu lam tuta' fi nikah. Namun nanti kita baca insyaallah, sebagai ulama kita menyatakan ini hukumnya umum. Hukum ini umum. Apakah hamba saya yang sudah menikah ataupun belum? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Ini hukum, ini hukum ayat ini dan hadis ini umum bagi laki-laki dan perempuannya, dan bagi yang sudah menikah ataupun belum. Kenapa? Karena ar-rajmu la yatab'ad. Karena rajam tidak bisa dibuat setengah. Yang bisa dibuat setengah itu adalah cambukan. Tidak bisa setengah rajam. Sehingga yang ada adalah cambukan. Dicambuk setengah dari orang merdeka, yaitu 50 kali. Qala fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna 'alaiha al-jilda. Rasulullah mengabarkan bahwasanya dia hukumannya dicambuk. Wajiduha nisfu ma 'ala al-hurrati min al-hadd. Dan cambukannya itu setengah dari cambukan atas wanita yang merdeka. Dari mana diambil? Dari ayat tadi, ayat surat An-Nisa ayat yang ke-25. Surat An-Nisa 25. Fa in ataina fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat min al-'adzab. Setengah dari yang merdeka. Wa yakunu 50 jildah, sehingga 50 kali. Kalau orang merdeka haddul qadhaf atau haddul zina adalah 100 cambukan dan diasingkan. Adapun bagi hamba sahaya dicambuk setengahnya 50 kali tetapi tidak diasingkan. Kenapa? Karena kalau diasingkan akan merugikan pemiliknya. Sehingga hanya dicambuk 50 kali. Qala, yang kedua juga di antara perbedaannya khusus terkait dengan masalah hamba sahaya yang menegakkan hukum had adalah tuannya. Adalah tuannya, pemiliknya. Dilihat, in zanat fajliduha, thumma in zanat fajliduha. Ini khitab kepada para pemilik hamba sahaya. Hukum khusus terkait dengan hukum had ini, yang yuqimul had, hadul mamluk, yang menegakkan hukum had mencambuk hamba saya yang berzina adalah tuannya. Ini kekhususan. Hukum asalnya yang menegakkan hukum had adalah umara, iya, penguasa. Dikecualikan ini. Qala thumma idza zanat thaniyatan, kemudian jika dia berzina lagi yang kedua kali, tujladu hamsina jaldah yatan, dicambuk juga 50 kali. La'allaha tartadi ala fahisha, iya, harapannya dia berhenti jera dari berbuat zina. Qala fa in zanat thalitha wa lam yarda'a al haddu wa lam tatub ila Allah ta'ala wa tashal fadhiha. Kalau dia berzina yang ketiga kalinya, tidak jera dengan hukuman had, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, tidak takut akan keborokan, wa hina idzin fajidu wal had, maka cambuk lagi yang ketiga kalinya 50 kali, wa bi'uha, dan jualah, dijual. Walau bi aqalli tsamanin, walaupun dengan harga yang termurah. Wa huwal al-habl rakhis, yaitu dengan seutas tali yang murah harganya. Kenapa demikian? Li'annahu la khaira fi baqaiha, karena tidak ada kebaikan. Iya, orang semodal itu tinggal di rumah. Wa laysa bi istiqamatiha raja'un qarib. Ya, karena taubatnya dia, kembali dia kepada kebenaran itu bukan sesuatu yang diharapkan dekat. Wa buduha aula min qurbiha, jauhnya dia dari taubat, ya, lebih utama daripada dekatnya dia, karena sudah tiga kali dicambuk, ternyata tidak jera. Li'alla takuna sababu syarrin sababa syarrin fil bait alladhi tuqimu fi. Ya, dia dijual walaupun dengan harga murah supaya tidak menjadi sebab kejelekan di rumah yang dia tinggal padanya. Dijual walaupun dengan hanya seharga seutas tali yang murah. Ini darul mafasid muqaddamun ajal bil masalih. Mungkin ada maslahatnya dia membantu di rumah, tetapi keberadaan dia akan merusak rumah. Dan dia tidak jera dengan perzinahannya, maka dijual walaupun harga yang murah. Qala rahimahullahu taala, berkata Syaikh Basam rahimahullahu taala, mustafad min hadis al-ula haddul amati idza zanat wa lam tuhsan ajr wa huwa nisfu ama'al hurrah. Hukuman had bagi hamba sahaya wanita, demikian juga laki-laki, jika dia berzina dan belum muhsan adalah dicambuk. Dan cambukan adalah setengah dari yang merdeka. Dalilnya dari surat An-Nisa ayat yang ke-25. Wal hurratu hadduha 100 jaldatin wa taqribu 'am. Kalau yang merdeka bukan hamba sahaya, hukuman hadis 100 cambukan dan diasingkan setahun. Qala fa yakunu haddul amati 50 jaldah wala taghrib wala tugharrab. Sehingga kalau hukuman had bagi hamba sahaya adalah 50 kali campukan, namun tidak diasingkan, wala tugharrab, tidak diasingkan. Kenapa tidak diasingkan? Lianna taghribaha yadurru sayyidaha. Iya, karena bila diasingkan akan bermudarat kepada tuannya yang memilikinya. Rabba makraha bima wadat fahisyah. Sehingga 50 campukan dan tidak diasingkan. Qala thaniya annahu idza taqarrara minha az-zina wa huddat wa lam yarda'ha al-jald faltuba' walau biar khasi samani. Kemudian jika dia berulang-ulang kali berzina dan berulang kali dihukum had, dicambuk, dan tidak jera dengan cambukan, maka hendaknya dijual, dijual walaupun dengan harga yang termurah. Li'anna la khaira fi baqaiha, karena tidak ada kebaikan pada tetap tinggal dia di rumah. Wala faidah tapi ta'dibi, dan tidak faidah mendidik dia karena tidak jera dengan hukuman. Hadis yang ketiga, tabliu anna zina aibun fir raqiq. Zina itu adalah aib, celak pada raqiq yang hamba sahaya. Sehingga kalau itu adalah aib, Fa idza lam ya'lam bil mushtari falahul khiyar fi raddi. Kalau seandainya si pembeli tidak tahu hamba saya yang dia beli adalah seorang yang berzina, dia tidak tahu. Maka jika tahu, maka dia punya khiyar untuk mengembalikannya. Namanya khiyar aib. Khiyar banyak. Ada khiyar majlis, ada khiyar ghaban, ada khiyar syarat, ini khiyar aib. Ketika ada aib yang tidak dia tahu, maka boleh dia kembalikan sebagai bentuk khiyar aib. Yang keempat, anil sayyidi iqamatal had fil jildi khasatan ala raqiqih. Ini yang tadi saya sebutkan. Kata beliau, tuan, seorang pemilik hamba sahaya, itu dia punya hak untuk menegakkan hukuman had khusus kepada hamba sahaya yang dimilikinya. Dicambuk 20 kali. Dia yang melakukan. Amma fil qatl wal qata'. Adapun kalau hukuman had itu berupa dibunuh karena misalnya ia melakukan perbuatan yang haruskan dia dikisos, dibunuh, atau potong tangan, fa iqamatu ila imam, maka yang negakannya adalah imam, penguasa. Dia punya hak hanya terkait dengan cambukan. Qala wa ghairur raqiqi la yuqimu al-had ila imam. Adapun selain hamba sahaya, selain hamba sahaya, tidak boleh ada yang menegakkan hukum had kecuali imam, penguasa. Sawaun fil jildi aw bi ghairihi. Ya, apakah cambuk atau yang lainnya, kalau selain hamba sahaya itu harus penguasa atau naibnya. Ini khusus rakib hamba sahaya, ketika dicambuk maka boleh dilakukan oleh tuannya. Nah, ini adalah mazhab jumhur ulama, minhum al-imam thalatha Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya tadi, tafsir surat An-Nisa ayat 25, menyebutkan beberapa masalah. Kita sarikan insyaallah. Yang pertama, terkait dengan masalah yang terakhir tadi, kata barahimahullahu ta'ala, beliau menukil ucapan Az-Zuhri, faqala Ibn Shihab, berkata Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, madati sunnatu an yahuddal abda wal amata ahluhum bizzina. Kata beliau, telah berlangsung sunnah, sunnah Rasulullah dan para sahabatnya, telah berlangsung bahwasanya yang menghukum had, mencambuk hamba sahaya yang laki-laki atau perempuan, adalah ahluhum bizzina, para pemilik mereka. Ini khusus dalam masalah perzinahan. Ketika ada hamba sahaya berzina, maka yang menegakkan hukum had mencambuknya adalah pemiliknya. Illa, kecuali, an yurfa'a amruhum ila sultan, kecuali kalau ya perkara mereka telah diserahkan kepada penguasa. Jika tidak, ya maka punya hak pemiliknya untuk mencambuk para hamba saya yang dimiliki dia. Kata beliau, wa qala Ali radhiyallahu anhu fi khutbatihi, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam khutbahnya, kata beliau, ya ayyuhannas, wahai manusia, aqimu ala aliqaikum alhad, man ahsana minhum ma man lam yuhsid. Kata beliau, wahai manusia, tegakkan oleh kalian hukuman had atas hamba-hamba saya kalian yang kalian miliki. Ini menunjukkan bahwasanya khusus dalam masalah cambukan zina, pemilik hamba saya punya hak untuk menegakkan hukuman cambuk kepada budak-budak yang milikinya. Aqimu ala ariqaikum al-had. Qala man ahsana minhum ma malbisin. Apakah hamba saya kalian tersebut telah menikah atau belum? Karena hukuman dicambuk 50 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, yang beliau sebutkan rahimahullahu taala, واختلفوا في عفو السيد عن عبده وماته إذا زنايا. Mereka para ulama berselisih kalau seandainya si tuan pemiliknya memaafkan, dia tahu iya hamba saya yang dimilikinya berzina, dia maafkan, apakah ini berlaku? Kata beliau, fakana al-Hasan al-Basri rahimahullahu tayaqulu lahu an ya'fuwa wa qala al-Hasan la yasa'uhu ilaika matul had kama la yasa'u sultan an ya'fuwa an haddi an haddi al-arima. Qala lam yasa'at sayyid kadhalik an ya'fuwa an ummatihi إذا وجب الحد وهذا على مذهب أبي ثور قال ابن المنذر رحمه الله وبه نقول. Sebagian seperti Al-Hasan al-Basri menyatakan dia punya hak untuk memaafkan. Namun para ulama yang lain, dan ini yang dipilih oleh Ibn Munzir rahimahullahu taala, kata beliau, tidak ada hak bagi pemilik untuk memaafkan. Ya, sebagaimana penguasa tidak bisa memaafkan hukuman had, kalau sudah sampai kepada penguasa hukuman had, maka harus tegakkan tidak ada pemaafan hukuman had. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Usama bin Zaid radhiyallahu anhu diminta untuk memberikan syafaat terkait ya seorang wanita mahzumiyah yang mencuri, dan telah sampai perkaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabilahnya meminta Usamah bin Zaid untuk memberi syafaat agar Rasul tidak mendekatkan hukuman had. Ketika Usamah radhiyallahu anhu memberikan syafaat, Rasulullah marah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalaupun yang mencuri adalah Fatimah binti Muhammad, sungguh aku akan potong tangannya. Hukuman had tidak bisa dimaafkan. Ketika sudah sampai kepada sultan, tidak boleh digugurkan dan tidak boleh ada syafaat. Demikian juga pemilik budak, pemilik hamba saya, tidak boleh dia memaafkan, harus tegakkan hukuman had. Sebagaimana sultan tidak boleh memaafkan, demikian juga ya hamba saya ketika berzina, tidak boleh pemiliknya memaafkan, harus dicambuk. Ini pendapat Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Berikutnya kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, فَإِنْ زَنَتِ الْأَمَةُ ثُمَ أُتِقَتْ قَبْلًا يَهُدَّهَا سَيِّدُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى حَدِّهَا. Tadi hak mencambuk itu kalau masih dalam kepemilikannya, kalau masih menjadi miliknya, maka boleh dia mencambuknya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun kalau dia berzina dan dibebaskan sebelum dicambuk, ternyata ketahuannya setelah dibebaskan, belum sempat dicambuk, maka si sayyid tidak berhak untuk mencambuknya ketika sudah bebas. Wasultan yajliduha idza thabata dzalika indah. Iya, yang berhak adalah penguasa. Kalau sudah tidak menjadi miliknya, walaupun kejadiannya ketika masih dia milik dia, tapi kalau sudah dibebaskan maka tidak berhak dan harus diangkat kepada penguasa, dan penguasa yang negara hukum had idza thabata indah. Ini ya beberapa masalah terkait dengan hadis. Intinya sekali lagi, ya hukuman had bagi amah abad itu setengah dari orang merdeka. Dan ini hanya berlaku dengan cambukan, karena rajam itu la yataba', tidak bisa disetengahkan. Yang bisa disetengahkan adalah cambukan. Yang kedua, zina itu adalah aib, aib pada hamba sahaya, sehingga ketika berulang kali dijiwa dia harus berbuat, maka harus jual walaupun dengan harga murah. Ya. Yang ketiga, hukum khusus dalam bab had adalah khusus dalam kasus perzinahan hamba sahaya, yang menegakkan hukum hadnya adalah pemiliknya, sayidnya. Dan ini tidak berlaku dalam masalah lain, karena masalah hukuman had kembali kepada penguasa. Ini hukum khusus terkait dengan campukan ketika hamba saya berzina. Itu Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.